bisnis ini sesi terakhir untuk Anda ya. Kangen-kangenannya sekarang deh dimaksimalkan. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Bang Kavi, branding destination ini ada SMS lagi nih. Sore Bang Kavi, mau tanya. Kalau semua isi perut bumi dibrandingkan, bisa nggak mempercepat 2012 dalam tanda kutip nih? Karena apa aja rasanya termasuk, maaf nih, kotoran kambing ya Bang. Itu bisa dibrandingkan atau bisa dimarketingkan? Bisa. Jelas bisa. Gitu loh. Itu bisa dijadiin sesuatu kok ya, kalau nggak salah kotoran kambing kan? Yeah, jadi pupuk? Kopi luwak. Iya tuh ya? Iya, itu branding. Padahal tuh kotoran binatang juga ya, Bang? Apa tidak mengandung kuman tuh kopi? Kan digoreng, Bo. Matong. Semua kuman-kumannya matong. Oh my God. Jadi bisa ya? Bisa. Sampai sedahsyat itu kekuatan branding ya, Bang? Iya. Oke, kopi lanjut. Luwak, itu kan, itu dulu, beberapa tahun yang lalu, itu kopi luwak itu sangat langka sekali. Itu loh, ketika masuk di Oprah Winfrey, dan itu dikatakan sebagai kopi yang paling mahal di dunia, segelas, secangkir $50, dan kemudian main di film Jack Nicholson, wih, sekarang Anda pergi ke supermarket, gitu loh. Kopi luwak tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat langka. Semua orang punya kopi luwak. Sehingga kita bilang, yang mana yang asli, yang mana yang kagak. Nah, ini dia nih, tingkatan keasliannya yang diragukan ya. Karena kalau udah digoreng kan gak ada yang tahu kan? Iya. Soalnya ini, kotoran kucing. Iya. Yeah. Kok jadi ngomongin kotoran sih? Oke, okay, Bang Kavi, branding destination jangan daerah aja dong. Tapi untuk surga dan neraka boleh juga loh dikaitkan dengan pola makan, gaya hidup, dan kerohanian. Ya, Pak Anto, tadi sedikit banyak udah dijelasin juga ya, Bang ya? Destination mau ziarah kemana, ya kan? Iya, tapi sebenarnya agama, kalau kita lihat beberapa agama, itu melakukan branding dengan cara yang sangat unik. Dan sekarang, dan itu... cara mereka menyampaikan cara mereka menyampaikan siar gitu di internet, di media-media yang lain, itu sangat kreatif dan sangat bagus. Oke, Bang, 2 menit terakhir nih, Bang. Lesson to learn-nya apa sih, Bang, dari branding destination ini, Bang? Ya, kita kalau lagi melihat nih bahwa semua daerah terutama pemerintah daerah sedang bergiat-giat untuk melakukan destination branding gitu loh. Dan tahun ini saja ada Sail Banda, ada Visit Batam 2010 gitu loh, dan banyak lagi gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pemikiran yang lebih kreatif gitu loh, dan pasti akan menjadi kompetitif. Kalau bayangkan kalau 30 provinsi di Indonesia tiap tahun ada 10 aja yang melakukan branding gitu loh, itu kan pasti menciptakan suatu kancah kompetisi yang sangat ide. Sehingga menurut saya gitu loh, bagaimana daerah lebih kreatif dan lebih strategik untuk melakukan brandingnya, ini menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi suatu exercise pemikiran yang harus sangat strategis sekali. Okay. Bukan asal bikin slogan gitu. Dan itu juga harus dipikirin untuk slogan apa yang akan dikeluarkan begitu ya. Betul. Oke. Persiapannya, Bang, kira-kira ada butuh kematangan atau bisa, kalau tadi nggak boleh terburu-buru, nggak boleh asal, berarti ada waktunya dong yang dan harus ada tepat. Harus ada riset, dan harus ada nurani, harus ada panca indera entrepreneur yang melihat mana yang menarik dan mana yang tidak menarik gitu loh. Mana yang bisa di blow up gitu loh. Misalnya contoh yang paling sangat menarik ya gitu ya. Di Jawa itu tuh ada jati yang sangat murah. Namanya jati sungu gitu loh. Jati sungu itu karena murah gitu loh ya. Karena murah, kenapa? Karena banyak matanya. Dan karena tidak bisa dibikin perabot, jadi banyak orang menggunakannya sebagai tiang rumah dan tiang masjid gitu loh. Karena kan tidak terlalu mahal, tapi kan karena keras dan kuat gitu loh. Tetapi ada satu perusahaan di Singapura gitu loh, yang membuat furniture dengan menggunakan jati sungu. Tapi secara branding dan marketing, dia mengatakan inilah jati yang sangat keramat karena sering dipakai oleh dijadikan tiang masjid gitu. Luar biasa idenya ya. Dia, sama dia kan kebenaran itu dipelintir dikit lah. Iya, luar biasa ya cara membranding dan marketingnya lebih pinter. Begitulah bangsa kita sering dibodohi. Loh, curhat. Oke, okay, Bang Kavi, thank you banget untuk branding destination-nya. Jadi semoga dengan obrolan sore ini segera mulai berbenah yang belum membrandingkan sesuatu itu ya, menjadi sesuatu yang baik. Oke, okay, sampai di sini kita berdua pamit undur diri. Dan untuk Anda di Jakarta khususnya, selamat menantikan berbuka puasa. Saya Dona Orisa dan Bang Kavi Kurnia pamit. Bye-bye. Bye-bye. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.